simfoni, simfoni hidupnya manusia terlelap dalam ramai dunia, penuh resah dan ceria, bercampur sendu dan tawa, begitu silih berganti sampai di akhir nanti. Melodi, melodi hidupnya penuh warna, sejenak manusia berada di dunia penuh rasa, meneguk nikmat yang ada, selama sukma di raga, hidup pun berkata sejuta rasa yang mengendap dalam jiwa, sejengkal langkah, langkah hidupnya manusia, setapak jalan, jalan fana yang berujung, membelah batas, batas ada dan tiada. Deru, deru debu debu berterbangan, berkumpul menjadi satu dalam sekeping tanah, lalu dihembusnya menjelma manusia dalam dirinya. Sejenak manusia berada di dunia penuh rasa, meneguk nikmat yang ada, selama sukma di raga, hidup pun berkata sejuta rasa yang mengendap dalam jiwa, sejengkal langkah hidupnya manusia, setapak jalan, jalan fana yang berujung, membelah batas, batas ada dan tiada. Deru, deru debu debu berterbangan, berkumpul menjadi satu dalam sekeping tanah, lalu dihembusnya menjelma.